biar gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai kepada surah Al-An'am ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Para pendengar rahimakumullah, di dalam 3 ayat terakhir yang kita kaji lewat tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahaya daripada dosa syirik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa syirik ini atau menyekutukan Allah ini adalah dosa besar. Bahkan di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, dosa syirik ini kalau kita lihat memang banyak tersebar di tengah masyarakat kita. Sebab syirik itu terbagi kepada dua, ada syirik jali dan ada syirik khafi. Ada syirik yang nyata kesyirikannya, seperti menyembah berhala, menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan Allah, adanya yang memberikan rezeki selain daripada Allah, ada yang menentukan nasib selain daripada Allah, apapun itu atau siapapun dia. Dan syirik khafi yang sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innama akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa madzak ya Rasulullah? Qala riya. Sungguh yang paling aku takuti pada dirimu terjadi adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Itulah riya. Maka riya ini juga termasuk syirik, tetapi dalam kategori syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang mungkin manusia yang riya itu sendiri tidak menyadari keberadaannya. Nah, dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu ayat 23 dari surah Al-An'am, orang-orang yang dahulu mensyarikatkan Allah atau yang sekarang mensyarikatkan Allah, ketika dia ditanya, apakah kamu menyekutukan Allah? Maka dia akan mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah. Sampai orang-orang jahiliyah dahulu juga ketika dikatakan bahwa mereka menyekutukan Allah, mereka mengatakan tidak, Ustaz Fajrul. Karena mereka mengatakan, Ma na'buduhu illa liyuqarribunallaha ilayhi zulfa. Sungguhnya kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya seakan-akan dia menyembah patung Lata, Uzza dan Manaf itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mungkin dapat kita analogikan atau kita lihat, komparasikan dengan kenyataan kehidupan sekarang. Banyak orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau menggunakan batu seperti yang kita sudah bahas pada beberapa hari yang lalu, atau menggunakan kain yang itu dituliskan ayat-ayat Allah tertentu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Padahal sebenarnya dia mempercayai batu itu tadi atau mempercayai kain itu tadi, atau jimat-jimat yang seperti itu, yang semuanya itu sebenarnya lah merupakan syirik yang nyata, ya, syirik yang jelas, yang itu dosanya teramat besar. Nah, ketika mereka ditanya, apakah kamu mensyarikatkan Allah? Maka mereka bahkan bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, demi Tuhan, aku tidak berbuat syirik. Sama orang yang mungkin datang ke dukun, dia akan mengatakan, ala ustaz, ini kan usaha, ikhtiar. Ya, ini banyak orang yang berlindung di balik kata-kata seperti ini. Padahal sebenarnya ikhtiar itu adalah ikhtiar usaha, di mana usaha itu juga harus yang halal, cara-cara yang halal, dan kemudian ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mengenal kata putus asa. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio kita telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul. Tafadhol Ustaz, mungkin ada tambahan. Iya. Ayat dari ayat 23 dari surat Al-An'am ini memberitahukan kepada kita bagaimana sikap kaum musyrik di hari kiamat itu, masih tetap saja mereka mengatakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan mengatakan akhir dari ayat 23 dari surat Al-An'am ini, mereka betul-betul bersumpah. Bersumpahnya itu bukan sekali tapi dua kali di sini. Pertama memakai wallahi, kedua memakai kata rabbina ma kunna musyrikin. Ini adalah memang hasil dari buah kemusyrikan mereka lah, berani mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya orang yang beriman, maka tak berani untuk mengatakan hal yang seperti yang dikatakan kaum musyrik seperti ini. Ini adalah menunjukkan bahwasanya mereka tidak hanya di dunia berani kepada Allah, tapi di akhirat juga berani sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang sudah jelas Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ala arjul wa tashhadu arjulihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti akan aku tutup ini apa mulut mereka ketika diadakan persaksian, hisab, perhitungan di hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat itu nanti yang akan berbicara adalah tangan-tangan. Karena tangan-tangan kita ini tidak akan pernah berdusta. Inilah peradilan yang sangat tinggi di hari kiamat nanti, yaitu tangan kita yang menjadi saksi. Kemana tangan kita ini yang dibawa badan kita dengan kaki kita ini, kaki kita pun akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Disitulah mereka tidak akan pernah lari dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maksudnya lari apa yang mereka lakukan, mereka selalu menyembunyikan apa sebetulnya seharusnya yang sudah jelas yang diturunkan oleh Allah, syariat-syariat Allah, ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita ketahui bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah salah satu sikap dan perilaku orang-orang musyrik yang selalu mendatangkan fitnah, bahkan ingin memecahkan persatuan umat Islam melalui keimanan dan akidah mereka, melalui mereka dan mereka serang seperti itu. Entah itu dari media massa, entah itu dari segi definisi sains dan lainnya, kan begitu. Karena banyak juga orang yang menghujat Islam itu. Islam itu tidak adil katanya. Seperti potong tangan, seperti kalau mencuri potong tangan dan yang lainnya, itu kan termasuk yang mendustakan. Orang Barat atau orang Amerika dulu mengatakan, wah ini Islam itu tidak manusiawi sekali. Tapi pada akhir saat ini, bukan potong tangan, hukum gantung aja, hukum bunuh diri aja berlaku. Karena hanya dengan itulah dilakukan supaya untuk menuntaskan segala kejahatan di muka bumi ini. Tanpa di syariat Allah, itu bahkan mungkin lebih membudaya. Karena orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan pembunuhan, mengalukan itu, dia hanya mengatakan berapa tahunlah saya di penjara katanya. Hanya sedikit sekali. Begitulah mereka selalu meringankan langkah mereka itu, melegalkan sikap perilaku mereka itu yang tidak hanya untuk mengaburkan akidah tapi juga melawan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Safir ada tambahan? Di sini kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan apa yang telah disampaikan Ustaz Fajrul tadi, kelahan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah nyata perbuatan mereka itu kafir, kemudian ketika dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bisa menghujat dengan mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kelahan-kelahan. Maka dalam ayat yang lain, kalau kita lihat dalam surah Al-Mursalat, bagaimana orang kafir ini melakukan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu himbauan kepada mereka dan kita khususnya yang melakukan kesyirikan. Dalam surat Al-Mursalat ayat 34 sampai 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul yawma idzin lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun, yang artinya celakalah yang besar pada hari kiamat itu orang-orang yang telah mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat meminta uzur. Kalau kita simpulkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita dalam kondisi kita menyadari benar-benar kita itu melakukan kedustaan, dan kita dusta itu membawa kita kepada kemusyrikan atau mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menyadari bahwasannya ketika Allah dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara keseluruhan, bukan hanya hati kita, akan tetapi pikiran kita, perbuatan kita, kita fokuskanlah dengan bentuk yang Islami. Ini mungkin tambahan dari kami, ya, Ustaz Ardiansyah. Ini ketika yang disampaikan Ustaz Sapir tadi, ketika Allah bertanya gitu kan, menanyakan aina syuraka'ukum, ayat 22 sebelum ayat ini. Ini pertanyaan ini datangnya dari Allah sebetulnya untuk apa fungsinya kira-kira? Ini adalah fungsinya adalah untuk ikrar dan sekaligus penghinaan atas apa yang ditanyakannya itu. Karena mereka sangat mendambakan kawan-kawan mereka yang mereka dambakan di dunia itu. Jadi fungsinya ketika Allah bertanya itu adalah untuk sebagai ikrar dan penghinaan atas apa yang ditanyakan apa yang atas ditanyakan Allah terhadap mereka tersebut. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya contohnya seorang guru bertanyakan kepada murid pertanyaan apa tentang pelajaran tersebut, itu hanya untuk menegaskan apa yang diapakan, bukan untuk bertanya tapi untuk menegaskan. Jadi ketika Allah bertanya kepada orang-orang musyrik, ini sebetulnya untuk menegaskan sekaligus untuk penghinaan terhadap apa yang mereka sangat dambakan ketika di dunia ini. Nah, maka ketika berada di akhirat itu membuat mereka itu tidak berdaya sama sekali. Itulah yang ditanya ketika Allah berfirman seperti itu, bukan perlunya untuk dijawab atau bagaimana, tapi untuk mengikrar bahwasanya itulah diri mereka yang mereka hebatkan terdahulu dengan kawan-kawan mereka, tapi ketika di akhirat mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, mungkin itu tambahan Ustaz. Iya, kalau kita melihat memang ayat yang mulia ini memberikan kepada kita gambaran yang sangat nyata tentang sifat daripada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, bahwa mereka senantiasa mendustai Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu adalah usaha yang sia-sia karena tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang baik di sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai'un ma fil ardi wala fis sama, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, tersuruk, tersimpan, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini sekalipun. Tetapi begitulah sikap daripada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu, selalu ingin mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah, orang yang baik, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesyirikan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, marilah kita menyadari bahwa hidup ini tidak pernah luput dari pengetahuan Allah dan dari pantauan Allah. Semoga kita benar-benar mawas diri, bukan hanya di hadapan orang ramai, tetapi di dalam seluruh kesempatan dalam hidup ini, bahwa Allah menyertai kita dan bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan Allah akan menghisab setiap apa yang kita kerjakan. Mungkin itu yang dapat kita jadikan kesimpulan dari ayat ini. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.